subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang kucintai karena Allah Jalla Jalaluh, kita masih membahas pribadi zikir bagian yang kelima. Arifin senang sekali membahas pribadi ini, karena ini pribadi yang sangat indah. Karena ia berzikir, karena itu Allah hiasi dengan sifat-sifat kemuliaan, sebagaimana ia menyebut nama-nama Allah yang mulia. Orang berzikir itu hatinya diam-diam doa. Apa yang dia lihat dia doakan. Melihat anak kecil, ya Allah jadikan dia anak saleh. Melihat suami istri berjalan, jadikan keluarganya keluarga bahagia. Melihat non-muslim, ya Allah beri hidayah dia. Melihat wanita yang buka aurat, ya Allah mudah-mudahan ia kau beri hidayah untuk menjaga auratnya. Jadi selalu doa-doa, dan itulah buah dari pikiran baik sangka, optimis. Semua masih ada harapan. Tangannya pun senangnya bersedekah, senangnya menolong. Karena ia menyebut nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka ia punya sifat belas kasih, Ar-Ra'fu, penyayang, pengasih, belas kasih. Dan itulah tanda aulia Allah. Allahu Akbar. Kekuatannya silaturrahim. Senang ia bersilaturrahim kepada siapapun. Kemudian cita-citanya tegaknya syariat Allah. Karena syariat Allah sebagai tujuannya, maka hak itu diiringi dengan sabar. Sabar strateginya. Pelan-pelan, alon-alon tapi kelakon. Dimulai dari dirinya. Dia ajak keluarganya, sahabatnya, tetangganya, lalu siapapun yang ia jumpai. Allahu Akbar. Dan tahukah anda, ikhwatul iman, kesibukan orang yang berzikir itu asyik memperbaiki dirinya. Dia tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. In uridu ilal islah mastata'tu. Tiada yang disukai oleh orang berzikir itu kecuali perbaikan dan kebaikan. Kebaikan dan perbaikan, perbaikan dan kebaikan. Hari ini lebih baik daripada kemarin, besok lusa lebih baik daripada hari ini. Ramadan ini harus lebih baik daripada yang lalu-lalu. Ini bulan perbaikan. Setelah Ramadan, aku harus meraih kemuliaan akhlak di sisi Allah. Aidul Fitri, kembali fitrah. Lalu meraih tujuan saum menjadi hamba yang bertakwa. Amin. Terima kasih ya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.